القادمة. قال عليك رحمه الله تعالى ونفعنا واياكم بعمله في الدار والامن والغرام. كتبنا له رحمه الله تعالى تجد كل ذي منا منفع والطعام. فرعنا ابو زبيرة في بخير الاسوة الحكيمة. كتبنا له رحمه الله تعالى بعد قربان ادم. Yang pertama, ta'rif agama Islam. Dalam menta'rifkan agama dari sudut pandangan Islam, para ulama telah merumuskan beberapa hal. Ta'rif makna penerangan. Penerangan sesuatu perkataan. Betul makna. Ada lagi dia sebut, dah pun ta'rif ini. Ta'rif nak mengenal perkataan. Apakah makna agama? Apakah makna agama Islam? Orang kata dua orang beragama. Dua orang satu agama. Dua orang lawan agama. Dua orang tak beragama. Yang pertama, agama Islam adalah peraturan dari Allah Ta'ala untuk manusia yang berakal, untuk memberi keyakinan, mencapai jalan yang berakhir, lahir dan batin. Dunia dan akhirat bersandar pada wahyu ilahi yang terikut dalam kitab suci yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada juga ulama perkenalkan arti agama ialah ketetapan ilahi. Ilahi maknanya Tuhan. Ilah itu maknanya Tuhan. Ilahi maknanya Tuhan itu ya. Nah. Atau yang dipaksakan kepada Tuhan. Tapi setengah ulama, ia belakang ilahi itu maknanya. Ia mutakan ini. Mana Tuhan itu? Habis juga, mengatakan ia itu ia nisbah. Pendapat yang kuat, ia itu ia nisbah. Ilahi itu. Mana yang dipaksakan kepada ketuhanan. Jadi agama ialah ketetapan Tuhan. Nama Allah tetap. Gini, gini hukum. Gini, gini, gini. Gini boleh, gini tak boleh. Gini boleh, gini tak boleh. Yang menghantarkan manusia yang berakal dengan usaha ikhtiar kepada kebaikan dunia dan kemenangan di akhirat. Yang ketiga pula, agama Islam yang kepercayaan Tuhan Maha Esa dan tata hukum yang berasaskan wahyu ilahi kepada Nabi Rasul untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Ketika kita tak ada atau definasi ini adalah betul. Sebab dalam satu-satu kalimah, kita tengok kadang-kadang ta'rif ini berbeza. Tapi maksudnya sama. Jadi natijah ini, atau khulasah ini, makna agama itu adalah perintah-perintah Allah ataupun peraturan-peraturan yang terdiktakan oleh Allah yang disampaikan kepada kita melalui para nabi. Dan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia kata ad-din agama, the way of life, orang putih tadi. Way ni cara, life tu hidup. Cara kita nak hidup, dia ada cara dia. Maka cara nak hidup ni, cara kita ikut Islam, dia panggil orang itu orang beragama Islam. Dan semua orang hidup, maka orang kaum ini hidup. Nah, kaum ini tak ada agama. Dia kata, the God is dead. Tuhan telah mati. Namun Tuhan mati ya. Dulu, awal dia tua, lalu mati. Ini kaum ini. Rusia, kaum ini. Cina, kaum ini. Dia tak percaya agama dan dia hidup. Dia macam makan orang kami ni, makan, minum, bekerja, berkahwin. Ada bersokan, ada berhibur, ada tidur, ada sakit, ada berobat. Ada apa kami ni hidup? Ada yang orang Rusia macam orang lain tau. Habis jalan raya. Tapi dia tidak ada agama. Nampak? Tak ada agama. Maknanya dia tidak ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maknanya dia tidak beragama. Dapat tu dia ikut peraturan dia. Dia ikut peraturan yang dia buat sendiri. Itu komunik. Tak ada agama. Dan tu ada hidup, ada life. Ada hidup, tu hidup. Orang komunik. Atau anak sekolah. Orang komunik. Berkahwin. Orang komunik bersibuk. Bertani. Berladang. Berkilang. Macam-macam tu. Ada boleh askor, JPJ dia, tukang daya dia, terhormat dia, komunik. Tapi, tidak ada dalam kehidupan dia ikut peraturan yang turun dari Nabi. Kerana dia tidak percaya. Kenapa? Kerana turun dari Nabi itu, dia kira agama-agama itu sebenarnya heroin. Atau pekuda yang melalaikan manusia. Agama ini dia kira canggih. Kenapa? Kalau kita ikut ke agama, lalai dia. Bagi itu semua dia. Aku komunik. Golongan yang kedua beragama tapi tak ikut peraturan yang betul, peraturan yang salah, iaitu golongan kafir dan munafik. Orang Kristian ada agama. Dalam apa benda ni, surah Yahya orang Kristian ditulis Kristian. Dalam pasport ditulis Kristian. Bermakna dia ada agama. Tapi di sisi Allah dia tidak diterima. Kerana peraturan yang diikut orang bukan peraturan Islam. Peraturan Islam yang Tuhan reda. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya cara hidup yang Allah terima hanya satu saja, Islam. Cara hidup lain tidak terima. Walaupun warak lagu mana pun. Macam padri-padri. Siapa ada kahwin. Tak ada masa nak main buang musim padri. Padahal duduk dalam gereja ni, ngapa kita duduk semayang, doa apa? Tapi itu bukan warak yang Allah beri. Itu warak dan wabarakum. Walaupun dia warak, tapi tidak melandaskan peraturan yang turun dan bagi Allah, tidak diterima. Jadi fahamlah kepada kita, siapa juga yang mengamalkan peraturan yang diturunkan daripada langit, maka dia beragama. Kenapa Allah tanya orang beragama? Siapa yang dia ada agama tapi tak mahu ikut? Apa benda ni? Peraturan dalam agama, maka dia adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Ni orang Islam. Dia orang Islam. Jadi the way of life, agama dia ada. Nampak? Tapi ada orang yang langgar. Allah tetapkan boleh minum segala minuman-minuman yang tidak haram. Jadi kebanyakan minuman yang ada atas muka bumi ini haram. Tapi dia pilih haram, minum haram. Nampak? Maka dia ni orang yang beragama Islam. Kerana dia mengaku dua kalimah syahadah. Tapi dia minum arak. Dia tak ikut peraturan yang Allah tetapkan. Maka bila tak ikut peraturan, kena hukum lah. Kalau budak mengaji Quran, kena tiap. Kalau budak sekolah, dia buang sekolah. Kalau bekerja, kena ambil tindakan tertentu. Maka orang yang tak mau ikut. Maknanya perintah-perintah larangan tegas. Perintah tegah ni benda wajib. Larangan tegah ni benda haram. Maka dia kena hukum lah. Maka hukuman ni dibakar di dalam api ni aku. Sebagaimana hadis menceritakan, azab orang yang meminum haram di hari akhirat nanti. Lepas tu kita dengar, kata munak nikah, dari orang yang tenagak tu. Dah waktu orang nikah belakang diri nikah muka ini. Nampak? Carilah orang beragama sikit, walaki, berbunyilah. Beragama tu dia mana? Orang agama Islam. Kalau orang agama Islam, tak pesan dah. Takkanlah sekali nak nikah ni, carilah agama. Laki agama Islam. Itu. Bukan mana agama Islam, mana dia agama Islam tapi orang ikut peraturan. Kalau agama Islam, ramai, dah semayang, minum arok, syak dadok, berjudi, menipu. Aku beragama Islam kan, bukan orang beragama ni. Orang beragama ni dia Islam dan dia ikut peraturan agama pada kebanyakan itu. Masuk dah masuk lah, tapi kebanyakan. Nah. Jadi agama memainkan peranan yang penting. Kerana dengan agama lah jadi sempurna dan aman damai kehidupan manusia dunia dan akhirat. Kerana kita tak tahu apa yang baik untuk kita, maka kita perlukan wahyu ilahi. Jadi Allah akan ajar kita dalam bab ini, hak ini kena buat, dalam perkara ini kena buat ini. Nampak? Sebab tu agama tidak mengajar kita perkara yang kita telah rugi. Agama dah ajar. Nampak? Bukalah mana-mana ayat Quran. Bukalah mana-mana kitab hadis. Tidak ada Allah atau Rasul ajar kita perkara yang tak perlu diajar. Dalam kehidupan kita ni, di mana hidup lah. Kita bangun pagi, kita tidur. Siang kita berjalan, kita bekerja, itu panggil kehidupan. 24 jam. Dalam kehidupan kita 24 jam sehari semalam, 7 hari seminggu. 355 hari setahun. 100 tahun, 1 kurung. Nah. Kita kena ikut peraturan. Pada perkara yang kita tidak tahu. Dan kita perlu diajar. Sebab tu Nabi tak ajar kita perkara yang tadi Nabi tak turun, Rasul tak utuh pun kita mesti hidup. Nabi tak ajar. Nabi Rasul mari kepada umat ajar benda yang kalau tak kapok, tak uji. Contohnya tentang haramnya sesuatu makanan. Maka kalau Rasul mari kapok haram, barulah tak makan. Kalau tak makan, makan juga, memudaratkan. Contoh mudah lah. Pada zaman jahiliyah, masih pakai minyak arak ke tu. Laki puan minyak arak. Oh, minyak arak, minyak arak juga. Mabuk habis. Datang Rasul beritahu, Allah haramkan arak. Maka barulah berhenti minyak arak. Nah, kalau nak makan, Nabi kata ucaplah bismillah. Itu perkara yang kalau Nabi tak kapal, Allah tak uji. Maka itu dia panggil agama. Nampak? Nabi kata kul bismillah, makanlah dengan ucapan bismillah. Sebab kalau tak kapal, tak ajar, memang tak bismillah. Dan ajar tak bismillah. Nah, tengok si minyak, si minyak tak ada, tak ada bismillah. Nah, bakal benda ni benda yang manusia cari. Kemudian Nabi kata, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Sebab manusia dia makan tangan kanan, dia paham kiri. Maka Nabi lah orang yang dia hak mojeknya kanan. Walaupun kiri tak harap, tapi hak mojeknya kanan. Nah, cara ibadat, tak uji manusia. Nak menunaikan syukur kepada Allah, maka Nabi ajar semayang. Oleh kerana itu, perkara yang kalau tak ajar pun kita tidak, maka tidak ada sebarang Nabi atau Rasul mari ajar. Tidak ada sebarang hadis yang menyebut barang siapa yang duduk di tengah panas, kemudian terasa panas kepala ini, maka hendaklah dia duduk di tempat itu. Ada tak dia hati ini? Tak ada apa-apa. Sebab manusia mana pun, daripada kutub utara sampai kutub selatan, daripada planet bumi sama planet mustari, memang kamu mana yang dikat itu. Mana tak ayah berkabur. Orang letih bata satu. Bila letih bata rata, nanti juga berkabur. Dan sebab akan pada Nabi ajar. Nabi ajar takut mudarat. Nabi kata kalau minum air, jangan bu. Nampak? Jangan siu. Nah, tidak baik untuk kesihatan, walaupun tak mati kalau kita tiup juga. Tetapi menyebabkan lemah saraf di dalam sistem penghadaman kita. Dan kalau Nabi dah kabar tahu, mana orang tahu? Nah, minum air ini jangan napa. Minum air tak terus tegur. Ha? Tidak ada napa hijau. Tegur hanya. Ha? Ha? Dawak tunggu setiap lah basikal JKT. Nak pagi. Lengah, lengah. Di air, belang minum, belang napa. Ada tak pergi minum? Ha, minum itu dilangkan. Taklah. Sebab apa? Sebab bila kita minum air kita, dan apa tadi? Oksigen yang ada di dalam hidung kita timbul masuk dalam air. Nampak? Air itu tak boleh. Nek? Ha, implikasi dia, dia melemahkan sistem saraf yang ada yang hidup dalam sistem pemadaman. Nampak? Tapi Nabi tak kabar lah. Nampak? Oksigen campur dengan air. Nampak? Ha, H2O, H24. Nampak? H26. Jadi gini, gini, gini. Ha? Satu kajian pulang nak kajian. Rupa-rupanya sungguh. Nampak? Ha, jadi kalau Nabi tak kabar, tak tahu. Tapi benda yang semua umat tahu. Orang nak pakai jawab metek ke lautan pun tahu. Nak, nak payah Nabi kabar pun tahu. Orang mana-mana pun tahu lagi. Maka Nabi dan Rasul tak ada. Mana contoh? Tidak ada para Nabi. Semua umat tahu. Bahawasanya kalau nak ambil makanan, ambillah dengan tangan. Sebab makanan tidak melompat masuk dalam mulut. Ha, lepas pula masuk dalam mulut, semua umat tahu. Sama ada orang sakit, orang pandang, bahawasanya kena punya. Baru boleh telah. Sebab itu kita tidak akan dengar suatu hari Nabi berkata, barang siapa sudah memakan makanan, maka hendaklah diambil dengan tangan. Kalau tidak, tidak akan sampai ke dalam mulut. Dan bila masuk ke dalam mulut, jangan dia lap sahaja begitu. Hendaklah dia punyak-punyak dahulu. Kemudian hendaklah dia telah. Ada? Habis. Tidak. Tak ada. Pasal hal itu orang lebih pasti telah kerja, Rasul tak cabar. Faham? Ha, faham ke? Itu agama. Nah, menjaga lagi, tak ada cabar. Nah, nah, jadi kita hidup ni hidup beragama. Hidup beragama mana? Pakai serban, pakai jubah. Kan? Hidup ikut peraturan. Allah suruh semayang lima waktu. Semayang lima waktu. Jangan awak lembang jari. Ada orang lembang jari. Jari yang mayang. Isi dah. Lepuh dah. Subuh balik awal tu. Nah, sebab perintah Allah itu peraturan agama. Peraturan agama maknanya melarang jalan. Apa ni jalan? Melarang maknanya berjudi. Tak tahu berjudi. Nah, banyak ni mainan hak boleh. Nah. Larang maknanya menyakiti, menzalimi hayawan. Tak sawak. Nah. Jadi ada peraturan. Walaupun dalam kes, apa juga pun cek, dia ada peraturan. Sehingga benda-benda remeh pun ada peraturan. Nabi kata kalau kita turun pada rumah nak makan simpan, kaki kanan baru masuk. Ha. Baru masuk kaki kiri. Nampak? Kerana Nabi SAW yuhibu tayammu Nabi kulli buhuri awkamah kola. Sesungguhnya Nabi SAW suka sangat menggunakan sebelah kanan dulu dalam pekerjaan-pekerjaan harian. Nampak? Ha. Kita nak taruh baju burung. Masuk tangan kanan tu. Baru masuk tangan kiri. Ya. Ha. Tapi kalau benda tu boleh buat sekali tu, dah guna tangan kanan tu. Atau sebelah kanan tu. Ya. Benda yang kita dah dengar buat sekali tu. Kalau makan baju boleh lah masuk dua kali tu. Nak masuk dua kali tu. Nak makan rambut baju tolok tu banyak. Payah lah kapas surat. Padahal rambut hanya setengah jam dah masuk tu. Jadi masuk tangan kanan boleh, masuk tangan kiri dulu pun boleh juga. Ha, masuk tangan kanan. Tapi benda yang memang kita masuk sekali tu, ha, jangan buat kanan dulu. Contohnya nak pakai helmet. Ha, jangan pakai kanan helmet ni. Lepas bawa lagi masuk ke kanan. Dah tahu kakak pada. Dah masuk ke kanan dulu. bodoh. Kalau kita kata semua kalah dulu, waktu sekali kurang dulu. Nah. Itu Nabi ajar kata kita jalan-jalan-jalan, kita nak berludah. Ludah belah kiri. Nampak? Belah kanan makruh, belah depan makruh juga. Tapi ada kalanya kena belah kanan. Jangan buang barang luar-luar itu. Contohnya bawa kereta. Nah, dia kata, dia berasa nak rujuk. Semalam tak kabur, jangan rujuk di kanan, makro. Dia buat mahal di sini, bantang buku ini. Hijab, buku itu ini. Itu bodoh, betul itu. Nah, ini kena timbang-timbang. Baik, itu pengenalan agama. Agama adalah peraturan-peraturan yang diturunkan daripada Allah melalui hidup para Nabi SAW. Maka yang sampai kepada kita agama daripada itu. Yang pertama kita Al-Quran, yang kedua hadis-hadis Nabi SAW. Itu agama. Nah, apabila kita perhatikan makna definasi yang ketiga ini lebih hampir pengertian daripada firman Allah. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 12. Yang berbunyi duriban alaihimul zillatu 'indama tusku illa bihablin minallah wa hablin minannas. Mereka manusia akan ditimpa oleh kehinaan di mana jua mereka berada, kecuali di mana mereka berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Jadi agama artinya peraturan-peraturan kita hidup. Nah, peraturan itu. Maka tidak ada kalau kita kuat kajian agama yang paling lengkap melainkan Islam. Dalam agama Buddha, dia tak ada mengajar kita cara nak akad dua api. Nah, dia hanya ada maknanya cara-cara beribadah, cara-cara berzikir. Nampak? Dalam agama Islam ada akad dua api. Cara nak akad hutang, cara nak membeli saham, cara nak pinjam barang, cara nak gadai, cara nak menjaji orang, apa orang. Nah, itu kata lengkap. Nah, dalam agama lain, tak terlengkap agama Islam. Siapa nak potong kuku pun, ada dua agama. Suruh potong jari kanan dulu. Nampak? Aku baru jari sendiri. Nak makan licin pun, ada agama. Mana? Agama, mana peraturan. Nabi kata, pakailah cincin pada jari kelingking dan jari manis. Kita faham biasa lagi. Mana orang juga itu peraturan. Nabi kata nak pakai cincin, pakai jari kelingking. Jari manis. Dua ni je. Sama ada kanan ataupun kiri. Dan kita tak tengok. Orang bin Nadab tak, dia bin Nadab pertama ni. Tak habis jari ni, posisi. Maka tak sesuatu yang mana orang Nabi ajar. Jadi orang panggil, kurang ajar. Faham? Kurang ajaran agama. Kita tak boleh cukup orang itu. Kurang ada. Budak-budak cek anak-anak. Kurang ajar. Mungu kurang ajaran agama. Nah, bapak ibu tangan bahagia. Tiga ni jangan pakai. Nak bahagia. Nah, tiga. Jangan pakai cuci. Dalam masalah jari kenapa yang pertama jari hatu, jari kerja, jari ibu, makruh. Dalam masalah lain haram makan. Jari hatu, jari kerja, jari ibu. Nampak? Jari makan cik. Nak pandang orang, jangan orang tahu dah. Tapi mu duduk di bumi siapa? Nah, kalau kita timbuh, jangan ikut operator tuan. Ha? Ikut kita naik ke kasut-kasut raya baru ni. Nah, dia raya dia mahu kecil-kecil. Kita pun naik ke kasut-kasut dia kecil-kecil. Mana naik ke kasut-kasut apa yang rumah aku kepada orang yang kasut orang. Mana saya jawab dia tak boleh. Ni dia orang kata tak sabar pakai cincin jari tengok jari tujuh jari tujuh tak terjawab ke pandang itu. Faham? Bumi ni hak apa ni? Tanah kita pijak. Kenapa? Hak apa? Bumi ni hak apa? Cik tanya ni. Kali jawab. Kau anda orang. Cicin orang. Kau anda aku. Tanya aku. Main kau anda aku sama. Ada yang jawab ni? Kalau kata haram ni. Kau anda aku. Kata tak boleh buat gini ni. Haram. Kau anda aku. Nah, kita tanya dia ni bumi ni. Nampak? Hak apa? You think it's sense? Kita tahu your grandmother? Dia baca orang putih kata dia ni mengingat bumi ni orang turmu. Tapi kata orang putih, orang putih sedap bumi. Kalau Allah tak ada kan? Allah yang khalaqa samawati wal ardha wa ma bainahuma. Allah Tuhan punya langit, Tuhan punya bumi dan Tuhan punya barang antara langit dan bumi. Tuhan cakap banyak orang. Nah, itu contoh agama. Walaupun itu perkara makro saja. Nah, bagi kita peraturan. Kita tak hati kita kadang-kadang langgar peraturan. Tapi janganlah jawab itu. Nah, tak ada orang yang tak langgar peraturan. Nah, kan? Para Nabi dan para Rasul. Nah, tapi jangan jawab itu. Kalau orang tegur itu, insyaAllah dah. Nah, ni jawab agar ya, kubur suku-suku. Jawab. Kubur suku-suku. Tahu tak kubur suku-suku? Memampu kerak ini bukan menjolek diri masuklah kubur. Orang tak pun buat jomiko. Nah, nak mandi, nak piku lagi, nak gali dia lagi. Nah, jadi jawab itu kubur suku-suku. Pengertian Islam. Kata Islam dah berasal daripada bahasa Arab. Maka untuk pengertian, mengambil pengertian ini, maka dapat ditinjau dari berbagai pokok kata, iaitu kata dasar. Yang pertama kalau kita ambilkan kata salimah, maka Islam itu bermakna selamat. Dan dalam hal ini Allah Taala menjamin keselamatan orang-orang Islam sama di dunia maupun akhirat. Islam itu seorang yang beragama Islam hendaklah dapat mewujud dan mengekalkan keselamatan di permukaan bumi sama terhadap dirinya, keluarganya dan orang lain. Yang pertama kata ulama, Islam diambil dari perkataan salimah. Salim, Islam ni bahasa Arab. Kalau kita ngaji ilmu sorak dipanggil masdar. Nampak daripada aslama yuslimu Islam wahwa muslimu wazaka muslim. Nampak? Nah, salimah fi'il madhi kalimatun dallat ala makna hadfi fi hadfin madha. Kalimah yang menunjukkan atas makna yang telah pun berlaku. Makna salimah yang telah selamat. Jadi kata setengah ulama, Islam ini berasal daripada salimah. Nampak? Walaupun salimah ini fi'il adik, Islam itu fi'il muta'adik. Nah, tapi kata dasar berasal daripada salimah. Nah, maknanya yang selamat. Dikuatkan dengan suatu hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima." Nampak? Lisanuhu wa yaduhu, nampak? Li baiti aw kama qala. Orang yang Islam adalah orang yang selamat. Nampak? Tangan dan lidahnya bagi orang lain. Nampak? Wa qira'ati salima baihu min lisanihi wa yadihi. Nampak? Orang Islam orang yang selamat orang lain daripada lidah dan mulut. Lidah dan tangan. Tangan dia bawa balik orang, maka dia dah Islam. Bagaimana Islam? Mana orang yang selamat? Apa? Dia selamat orang lain itu selamat daripada kejahatan. Nah, kemudian definisi yang kedua pula. Kalau kita ambilkan dari kata salmi, maka Islam itu bermakna damai. Ini membawa perkataan pengertian bahawa Islam itu mesti cintakan perdamaian. Kalau ini diambil kata istaslam, maka Islam itu bermakna tunduk dan patuh serta taat kepada Allah berdasarkan petunjuk dan panduan hidup yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain dari itu, kata istaslam juga bermakna tulus atau ikhlas. Dan seorang muslim itu mestilah berlaku tulus dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah atau pengabdiannya kepada Allah semata-mata, bukan kerana mengharapkan sanjungan atau pujian daripada manusia. Kata setengah ulama, Islam juga berasal kata istaslam. Rupanya perkataan Arab ini, bahasa Arab bahasa yang paling canggih dalam dunia. Nampak? Dia ada perubahan bentuk-bentuk katanya kepada berpuluh-puluh jenis. Nah, daripada salimah, nah, jadi istaslamah. Nah, lepas tu kalau orang mengaji ilmu sorak, dia tahu dah kata-kata asal, kata-kata dasar, basic bagi setiap perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Nah, maksudnya kita orang muda-muda ni belajar lah ilmu sorak. Nah, ada dua guru ni tak boleh. Nah, tapi lima hak guru nak dia. Jangan lupa orang tua. Ya, yeah. Ha, bagi budak-budak ngaji. Kita orang mungkin di baru 20-an. Nah, ha. Dah lama dah mengaji ilmu sarah. Kalau kita ni orang yang IQ kita 180, 5 tahun mahir. Nah, walaupun mahirnya tak boleh nak buku rondok ni, nak mengaji, tapi mahir dah lah. Dah 5 tahun pagi petang siang malam. Tak boleh ke pulut sama. Nah, ha, boleh. Tak lama 5 tahun. Oh, 5 tahun, bang! Nah, lah, nak buat lagi. Nah, ha, hijau je. Jadi, kecing apa? 59. 60. 60. Ha, 60. Kalau orang berangkat lagi. Nah, ha. Sebab bila kita belajar umpamanya ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah, maka kita akan terasa indah bila membaca Al-Quran dan hadis. Nah, ha. Dan kalau kita belajar ni, tak ada nahwu, tak ada sarah, tak ada ilmu balaghah, tak. Jadi tak betul makna ke boleh? Betul juga. Kita tengok orang tafsir tak dah. Nah, orang terjemah dah. Nampak? Haa, dalam Quran kata Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Lepas tu kita dah tahu mana dah uti, tengok bawah ha? Alif Lam Mim, inilah kita. Oh, ini kita, bawah uti. Dituilah. Dah lari dah mana? Dah lari dah. Tapi kalau orang yang mahir tiga ilmu ni, maka dia tak payah tengok terjemahan Melayu. Daripada kanan Arab tu, nampak? Telah merosak masuk maknanya di dalam diri. Nah, ha. Bandingkan orang tak reti ilmu-ilmu ni dengan orang awam ni, orang awam dengan orang yang alim ilmu ni, bandingkannya seperti seorang perempuan. Nah, ha. Perempuan ni nama dia minum awet-awet. Nama minum. Nah, minum ni minum sungguh dengan gambar lain tau. Orang tu dia lah. Ha, minum dalam gambar ada tanda-tanda atas hidung. Minum luar dia ada ya, minyak dalam gambar, rambut panjang. Minyak orang tua, rambut panjang. Rambut panjang. Minyak dalam gambar, kulit putih. Minyak tua, putih. Minyak dalam gambar, ada bukan lesung putih. Lesung tumbuh pelacak tu. Nampak? Minyak dalam gambar, itu dah. Dan sama dah. Tapi bagi orang yang alim ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah, dia adalah seperti melihat aminah hadir di hadapan. Ha? Orang yang dah lebih dimul ilmu ni, dia sama macam tengok kambar tadi. Nah, dah habis depan mata. Nah, kalau minah tu bentuk tak kata, nampak bawah dagu. Minah tu tunjuk, nampak ubung-ubung. Minah pusing belakang, nampak kok. Betul lah. Haa, gitu lah. Dan ada orang Allah, kau tengok tadi faham saja, sama dengan kambar minah je lah. Boleh. Dah panggil dah, tapi setakat kambar, kalau tak tahu, sama lah. Ayuh. Eh? Rokuan mali cuma kita mali jadi ni atas gambar lagi. Tahu tak? Ha. Tengok depan atau minah. Pusing takkan gambar. Kita ni potong Tokyo. Ha. Itu dia ni. Nek. Jadi orang muda muda belajar. Nah. Belajar. Yang keempat dalam yang ambil daripada surah Sulam. Maka Islam itu rumah tangga atau peningkatan. Kerana orang Islam tidak selalu meningkat atau maju secara berpikir. Selain itu, orang Islam juga mesti dah berusaha mencapai ketinggian budi, lahir dan batin. Jadi, keempat-empat kombinasi ini adalah penuh batin. Islam bermakna yang selamat. Islam bermakna keselamatan. Islam bermakna keikhlasan dalam beribadah. Islam juga bermakna peningkatan atau tanda untuk menaik darjah daripada seorang manusia kepada darjah seorang hamba Allah yang Allah redha. Dengan Islam saja, Allah beri kerezaan. Jadi, kita himpulkan empat-empat makna ini, makna Islam bermakna kita tunduk dan menyerah kepada hukum yang turunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu makna Islam. Nampak? Dalil kita tunduk dan menyerah, tidak lawan. Kita menyerah kalah kepada Allah, maka diwajibkan pada kita bertakbir. Ia kerana semayang, dan sunatkan kita angkat tangan ketika takbir, iaitulah tangan untuk awal. Ha. Ha. Akak dua tangan, manuduk lawan. Ini alamat menyerah kalah. Dalam undang-undang peraturan peperangan yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dunia, dipanggil peraturan Geneva, yang ditandatangani pada tahun 1890, tak silap, di Switzerland. Dalam mana-mana peperangan, apabila pihak, satu pihak golongan ataupun tentera mengangkat tangannya nak dua-dua pula, maka tidak boleh lagi askar menembak. Nampak? Ha? Tentera tersebut kerana dia telah menyerah kalah. Faham? Rupanya diambil daripada amalan orang-orang Islam bertakbir ketika menyerah. Nampak? Kalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di muka disayang. Ini bahan dia orang putih. Nah, rupanya itu tanda menyerah kalah. Nampak? Islam mana menyerah tunduk kalah kepada Allah. Tak lawan. Mana Allah sempat tak lawan lah. Hancur tak lawan, tak lawan. Nah. Tengok mana-mana cerita perang. Kalau tengok perang baru buat ini. Tak boleh. Jalan ini tembok. Ha, ini tak lawan. Bila tak lawan, tak tembok. Nah, kalau tembok apa? Ya. Nah. Itu tanda tak lawan. Tapi kita buat ada. Macam takdir tak lawan. Nah, lepas ayat lawan pula. Apa? Lepas mayat lawan pula bersama dengan golongan-golongan zalim yang tak mahu melihat tertegak di Islam di bumi Malaysia. Nah, jadi itu orang ini waladok sienda. Dan waladok sienda tembok senang. Nah, kali waladok sienda itu. Manusia memerlukan agama. Fitrah atau sifat semula jadi manusia dan mempercayai adanya tenaga roh. Sama ada sekali yang ini diajarkan kepadanya atau tidak. Pada fitrah manusia, manusia ini percaya ada satu kuasa raya. Tak raya, bagaimana raja memang dia ada satu percayaan atau benda raya. Sama ada benda raya itu benda yang memang berkuasa atau tidak, tapi kepercayaan pada benda yang raya yang kita nampak boleh dengan pasal indera, itu adalah fitrah semula jadi. Sebab itulah, orang mana-mana tu orang putih ke, Kristian ke, Jepun ke, dia ada percaya satu benda raya. Kami tak dua, tiga. Orang ada dalam utang, kita yang ada. Percaya, kau percaya. Nampak? Ha? Orang pacar, orang pangan, dayak laut, dayak darat. Smoke berry, suku batik pun ada. Nah? Ha. Mereka percaya seperti mana kita orang di mana. Walaupun kita jahil agama, tak rajin tengok orang mengajar, tak rajin dengar kat orang mengajar, tak rajin belajar kepada kita, mesti ada dia dalam diri, kepercayaan pada benda yang baik. Nah, itu panggil fitrah. Menurut ahli ilmu masyarakat, di mana manusia itu telah hidup berkelompok dan berkumpul beberapa orang dalam waktu yang lama, hidup dan bekerja sama, sehingga mereka tidak dapat menyatukan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan masyarakat yang mengimbat arah tertentu, maka sebagai akibat daripada berfikir mengenai dirinya itu timbulah suatu gagasan untuk membentuk kebudayaan yang merupakan buah renungan dan percikan fikiran manusia yang bersifat nyata, yang dapat dinikmati oleh pangsa indera manusia. Namun manusia belum merasa kuat. Kalau hanya sampai di sini saja berada pada suatu ketika manusia membutuhkan perlindungan bagi dirinya sendiri. Hingga menimbulkan hasrat atau keinginan untuk mengajukan permohonan. Atau pada peringkat ini manusia mula membutuhkan tenaga roh yang tidak dapat diraba atau dirasai berupan kefindera manusia. Oleh yang demikian dalam kebudayaan kuno, primitif, setiap orang yang tidak dapat dipahaminya tentang sebab dan akibat yang belum dikenali, maka persoalan itu akan diterapkan kepada yang baik. Akhirnya ia yakin kehidupan dalam alam raya ini dipenuhi dengan benda-benda yang baik. Selanjutnya pakar ilmu jiwa dan ilmu masyarakat mengatakan, manusia adalah suatu makhluk yang dipunyai kemampuan dan kecenderungan untuk mempunyai kepercayaan kepada yang baik. Manusia adalah suatu makhluk yang sentiasa mencari kekuatan di luar dirinya. Adakala hal ini dilakukan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada kekuatan benda, iaitu animisme. Iaitu percaya pada benda-benda macam orang ini. Seperti cincin atau batu-batu dikatakan punya kekuatan azimat, keramat, hubung, takar, menakar, dan lain-lain kepercayaan pada kekuatan benda yang kalau kita tinjau daripada Islam perbuatan itu termasuk tahlul dan murafah. Dan manusia itu rata-rata dia akan tahu semakin hari semakin tahu bahawasanya dia tidak sempurna di sebuah kekuatan ini. Hebat bagaimanapun dia akan hadap dengan suatu kuasa. Cuma nak cari siapakah yang mempunyai kuasa itu manusia tersesat. Nah, sebab tu orang banyak orang dalam hutan, dia yakin ada satu kuasa yang boleh tolong selamatkan anak dia, tolong selamatkan kampung dia, tolong jaga tanaman yang jadi subur. Tapi tak sampai lagi ke kapal Rasul, dia kata kuasa itu pokok kayu. Nah, dia sebut pokok kayu. Dia kata kuasa itu adalah lima. Jumpa lima kau, dia makan jepun bodoh. Faham tak? Dia kata kuasa itu adalah angin. Dia kata kuasa itu adalah ribut dan sebagainya. Tak jumpa Tuhan. Tapi kecenderungan hati menyatakan maunya kita tidak boleh menjaga kesemuanya, menaikkan ada suatu kuasa lain yang boleh jaga keselamatan kita. Next, waktu suruh para Nabi, para Rasul nak beritahu kepada setiap umat kuasa lain itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Next. Jadi demikian juga kita bawa kalau dengan senjata akal tadi pun kita akan mampu untuk menyelami hakikat Tuhan yang sebenarnya. Sama ada tentang wujudnya, apa-apa, tentang zatnya, kecuali dengan bimbingan kepada Tuhan yang agung, itu Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah tak hantar para anak para Rasul, tak benar Allah lah dia semua. Nah, pakat dari Tuhan tak cukup cari pahagaman sekali. Nah, batu orang pun dikata matahari Tuhan. Nah, pun dikata matahari Tuhan. Nah, batu jangan ambil gambar matahari kubik. Gambar matahari kubik itu stiker. Stiker pun. Nampak? Dia ada tulis tulisan cepun dalam. Lepas tu dia buat bulat merah. Lepas tu dia buat dia punya flare. Tajam. Jadi tengok. Itu alat tu. Stiker tu. Stiker agama. Stiker tu menunjukkan agama. Apa menanya orang dalam itu. Yang memuja Tuhan macam ni. Jangan kata ya, di kata tu. Tak tahu tak ada di sini. Dalam kata dia tengok lawak. Kata. Benda sampai lah. Dia kata Allah. Nampak? Bukan ada. Tapi kalau benda tu dah sendiri, benda tu agama lain, jadi bodoh dia kata. Kalau kita faham tak tu. Benda Yokohama tak lah. Dia tahan kira tak lah tu. Atau tanduk tanya. Dia tahan kira dah sendiri. Bodoh dia tu elang orang beri-beri gitu. Tapi kalau siapa maknanya alamat-alamat diri itu, ujian kita boleh merosokkan hati kita. Jadi dia kata matahari itu Tuhan. Orang manusia kata api Tuhan. Api itu orang matahari hobo-hobo itu jangan bersifat. Kalau ada di sekolah mana-mana jangan lari. Biar kena buat sekolah itu jangan lari. Bukunya sendiri. Biasa daripada agama manusia. Dalam agama manusia, ia agama Greek kuno. Greek kuno beragama manusia, bukan Kristian. Greek kuno ni Greek dulu, Greek model. Kedian, tahun 600 Masihi, 500 Masihi itu Greek model. Greek kuno tu, AD, yang tak sebelum Masihi. Nampak? Jadi agama dia manusia. Di situlah berasal tukar manusia yang pertama. Nampak? Jadi orang Greek yang beragama Majusi ni, mereka semua hati. Dan setiap hati mesti nyata aku. Bila hati nyata, baru boleh patah aku. Sampai dia mati secara perkahwinan, majlis yang berpundir pun, majlis negara, majlis sokak dan sebagainya. Maka, ada agama Majusi ni dikekalkan dalam semua sokak dalam dunia sekarang. Bodoh seorang Islam. Dah ikut dia. Iaitu sebelum bermula acara sokak, mestilah obor itu dibawa masuk ke dalam stadium. Dan bila bawa masuk, orang semua kena hormat. Bangun, sehingga dinyatakan pada obor besar, kemudian duduk nama-nama. Ada dalam sokak. Sokak Olimpik, sokak Commonwealth, sokak Common Spanaway, Komandar. Nampak sukan maksak. Nampak sukan-sukan Malaysia, sukan universiti. Semuanya ada apa? Ambil daripada agama Majusi. Siapa yang rasa dengan percaya agama Majusi, keluar daripada agama Islam serta merta. Dan mana dia tak apa? Ingat tak apa? Mainnya tak apa. Sebab tu waktu orang tengok. Bukan aku ikut-ikut semua. Tak kena tak kena. Tuluk kapok. Nampak tak? kita kena cakap balik sama ekor. Faham? Dia mengajar buatan alawi kata dia balik kena sama ekor. Tengok air jenis cokeng nombor beli 300 hutang balik 200 senyap apa tu tak kira ni. Mana nak beli free je tak? Apa nak beli free? Dari mana kota jadi sikit, dari mana tak tahu jadi jadi tahu. Nah, tambuh ni tengok. Kalau jadi tak kira dia percaya cokeng mana hati lagi tu. Nah, jangan hati. Jangan main-main. Nampak? Bak lain boleh kurang. Bak benda syirik jadi juga. Wah sakit tu. Sakit tu. Kita jumpa seorang pegawai FHU. Dia tanya kita macam ni kena aruk apa benda ni. Dia nak pergi mana ni? Kenapa pak-pak siamak-siamak tu guru siamak pun ni? Nah, dia kata buat sakit teruk ustaz. Kalau tuan malam ni kena pergi kat tu guru, tembok ke? Dia buat surat sakit teruk. Nah, dia nak orang ada sekarang. Nampak? Dia ada. Dia tak kira itu. Ini kira. Lepas tu tak kira dalam dia pun dia buang sikit. Ada tak buang sikit? Ada tak ni? Ada. Kita nak pergi juga. Bukan Allah berkat tapi upacara tu lah kan? Api upacara tu tak boleh. Tak salah ajar api tu. Tapi upacara tu tak mati macam tu. Macam kita nawak kawan kita tak. Ada kematian tapi dia kata mati di doa nyembah tu kita tak panggil lagi. Api lagi nyembah tu kita panggil ya. Ada kan? Boleh je ada orang mati-mati. Ada kan? Jangan doa dulu banyak umur dah aku kira ada. Jadi agama ni itulah bagi dalam kedua makmur banyak berapa orang yang kita tahu. Maka untuk sampai masih pada mengimani setengah tahun dia kata lagi lori wabah-wabah alam kita tidak boleh. Jadi siapa-siapa yang nak beli buku baru ni harganya RM10 saja. Nampak? My B 40,000 My B Biba 43,000 potong saja ke tempat 29,000. Tengok. DMM 34,000. Dan ni RM10 tadi. Kali kita beli, kita pun mati. Orang kata ayah pun dia ambil. Ada buku baru hari ke? Oh, baru ayah pun. Mok pun mati lah. Dia ambil. Mok ada buku 2C. Kita pesan Malaysia, baru hari ke? Tinggal. Oh, boleh hati ke? Ni ayah mati tinggal dia. Tinggal banyak lah. Kita dah. Kayu oki. Ayah kena oki. Kayu oki ada di menara dah. Nampak? Dah mau mati tinggal dia. Mau banyak tinggal buku. Buku kita. Dah ada buku kuali. Buku fashion. Buku mangga. Buku pendakian. Nampak? Aku bagi ayah. Tak ada kerja tinggal. Tak ada kerja. Dah. Boleh beli ni. Puluh ya. Dah wajib. Puluh ya. Sunat ni. Nampak? Bukan aku. Dah suai dah beli. Cuma kumpi. Kita tengok soalan. Adakah Allah dan badan manusia boleh berubah? Jika boleh bagaimana? Ini tak dijelaskan. Asalnya khabar dan khabar itu maknanya ketentuan hukum daripada Allah sejak daripada azali. Nampak? Berlakunya gini-gini-gini azali dia Allah tetap. Sebab tu umat kita bila, bila kita memahami konsep khabar dan khabar apabila berlakunya sesuatu mana bertaku ataupun kebaikan pada diri kita maka kita tidak lupa kepada Allah. Tapi dia kata boleh berubah dah. Pada basicnya khabar dan badan tidak berubah. Dan betul tak boleh berubah dengan sebab berdoa. Ya Allah ya Tuhan ku panjangkan umurku. Boleh tak doa itu? Boleh kan? Ada orang kata tak boleh. Boleh berdoa panjang umur. Nampak? Dan dia kata panjang umur. Dan Tuhan tetap dah. Waktu kerja Tuhan. Kita ni berdoa. Oh, doa ni atas ni laku. Doa aku perkenan. Kalau aku doa tu aku tak berkenan, aku bagi dia lain. Kita doa panjang umur padahal kita umur mati jadi 60 je. Tuhan tak akan sambung dah. Tapi dah kita berdoa kepada Allah, Allah jawab dah, astagfirullah laku, mati dia terkenang dia lain. Nampak? Ha, dia beri senang lepas mati. Dia beri anak-anak menjadi baik. Dia beri macam-macam. Nah, maklum. Ha. Jawabnya, ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan qada itu berubah. Iaitu dengan hadis-hadis nak-nak. Di antaranya doa. Ya, doa boleh merubah qada. Tapi, biiznillah dengan izin daripada Allah. Nah, kalau kita sama-sama kita berdoa minta panjang umur, Allah beri panjang umur. Seorang laki-laki, dia ni pergi kepada Nabi SAW. Nah, orang lain minta belakang, minta itu, minta batuan, minta ni, minta tu, minta wah penuh. Macam-macam minta wah isyam dia beri. Sampai gelegan dia, tak ada bayar. Nah, Nabi kata ada upaya ada nak beri ilmu mari lewat kan. Dia tak puas dia nak minta kemudahan kat dia. Dia ambil. Nabi tanya, tak akan panjang umur. Nabi pun akan panjang, tak akan panjang umur. Masih panjang cukup umur. Nampak? Nah, dia menjadi salah seorang sahabat yang terakhir meninggal ini. 120 tahun. Nampak? Mana panjang dah. Ada orang lain, sahabat lain 60, 70, senyap dah. Dia tu dulu panjang lah. Bukan panjang apa pun kata 9 tahun. Tak jadi apa. Dah main duduk dalam tangan. Kau dia begitu. Kalau nak jalan lah. Dia jalan lah. Dia begitu lah. Dia panjang. Dan mana pula boleh berubah tu. Siapa tu? Boleh berubah dengan semak hubung sinar tu lagi. Nah. Lama dah kita tak di rumah. Dari kita duduk di ulu kuih. Nah. Lagi keinggungkan hasrat. Sambung sinar tu lagi. Kita pun hubung semula, jadi kita pun mati semula. Amalan hubung silaturahim ini memanjangkan umur. Panjang dah mesti bahkan tahun, kadang-kadang panjang itu setahun, kadang-kadang panjang itu 10 tahun, dan kadang-kadang panjang itu seminit. Dia panggil panjang. Patut kita mati kau tiga, mati kau empat, betul? Betul lah itu, kau tiga sejam, kita banyak-banyak boleh dikirpah. Nah, di antaranya lagi bersedekah. Memanjangkan umur. Banyak bersedekah. Nah, sedekah ini bukan orang Islam. Orang kafir panjang umur akan bersedekah. Maksud jutawan kafir. Banyakkan Kristian. Orang Amerika. Dia ini banyak ini. Nah, tapi dia banyak buat. Dan dia buat sumbangan untuk orang susah. Buat semua anak yatim dah. Buat untuk kebanyakan masyarakat. Banyak lagi. Di Amerika banyak. Nah, jutawan. Dua-dua lah. Dia orang ni berjalan malam, dia buat satu mana satuan. Dia bagi 1,000 sebab dia komplek dengan tak ada umur. Nah, di belakang-belakang lorong-lorong dalam bandar-bandar mereka ni. Ada sejuta pek tak ada umur. Tidur lah, tengok kita kan. Malam-malam dia pasang kilatong, panas kupuk. Tidur dia lakukan itu. Jadi dia bagi 1,000, bagi duit, bagi makanan. Siapa berjuta-juta lagi. Nah, jadi orang buat kajian panjang umur. Dua-dua begitu. Lepas kecok kayu. Dah mati lagi. Nah, pasal apa tu? Pasal ulama kata itu lah. Orang kafir ni dari dulu suka bersedekah, suka menderma. Allah balas dalam dunia dengan panjang umur. Nah. Kita Islam, riku nama tu. Dah bergantung. Beraduk. Tabur lah orang makan orang. Cuma kita tu tahu dah panggil orang. Hari rumah panggil orang sekali. Buat makan, biarlah masuk dalam rumah makan beli ayam, habis 3-4 ekor, ikan dia habis 4-5 ekor. Dah, kohor acak kita buat, kohor buruk segi dan kohor panjang umur Tuhan. Nampak? Bapak biasa doa ni, kali kita panggil orang lain makan rumah kita, malaikat doa, murahkan segi Tuhan rumah dan panjangkan umur. Nampak? Dan kita minum air, bayar suku. Tak raya saja, raya suku. Ngaji tak ikan. Beranlah. Dia harus benda kita. Jadi, bapak yang tidak berubah, bapak, mu kubrah. Khabar yang pasti fi ilmillah, dalam ilmu Allah, tidak akan berganjak walau sedikit. Siapa masa mati, siapa masa hidup, siapa masa sehat. Khabar yang boleh berubah, khabar mu'allak. Mu'allak ni bahasa Arab Melayu digantungkan dengan beberapa perkara yang datang dalam nah, yang antaranya hubung silaturahmi. Jadi panjang umur ni dihubungkan dengan sebab hubung silaturahmi. Nampak? Satu situ. Dan berapa dah patutnya umur 60 mati dah, ni 70 baru mati. Hubung silaturahmi panjang 10 tahun. Nampak? Asal 60 jadi 70. Dan Allah pun kubrah 70. Nampak? Si Allah Ta'ala. Nah, dah kata nak bunuh, kalau itu saya kata Allah mahfuz. Tak apa, tapi kita lebih ingat kata badan, jadi menawak pula. Apakah maksud selama-lama iman dan sekuat-kuat iman? Iman, iman ini dia maksud. Iman kuat, iman slow, kurus, gemuk. Sekuat-kuat iman, mana iman kita kuat? Nah, sehingga maknanya hanya ada satu saja. Nampak di hadapan kita Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sebarang keraguan sedikit pun. Contohnya seorang perempuan namanya Masitah, dengan ta bukan dengan te, Masitah karo Masitah, tak dengan te berat enak, dengan ta Masitah. Siapa Masitah? Dia ini adalah pekerja di rumah istana Fir'aun. Nampak? Nama dia Masitah, bukan Masitah acara bahasa Melayu tukang cucak rambut istana. Nampak? Jadi Gaung ni kaya suruh lah. Bila dia sudah anak bini dia mandi apa semua, tukang cucak rambut, suku. Tukang berhuna tanpa dia, suku. Tukang berbaju, suku. Itu baru kaya suruh. Titik-titik seorang lain buat kecil tak tu. Dia tukang digantung, dia tukang masuk kereta, dia tukang kejuayaan masuk takut. Orang yang awal sebab dulu, tukang sikat orang lain. Maka namanya Masitah. Orang panggil dia Masitah, nama dia lain. Maka Masitah ni, oleh kerana kuat dia iman dia, dia boleh maknanya mengucapkan kalimah kufur di hadapan Fir'aun. Fir'aun kata, aku Tuhan, bukan orang lain, aku Tuhan. Aku kata gitu selamat. Dalam Islam, kalau kita kata kalau kufur, tapi nak selamatkan kamu, tidak salah. Faham? Tapi oleh kali Masitah ni kuat sangat iman ya. Dia tak senang hati. Walaupun dia ucap kalimah kufur tu wak-lak-lak, bukan sungguh, tapi dia kena iman berapa tinggi, ya dia mati tak apa daripada wak-lak-lak. Faham? Maksudnya kecoh dengan anak dia baru umur 3 bulan, dengan laki dia dalam air yang mencidik, bukan minggu batu bubur. Faham tak? Air mencidik. Kalau kita nak mempertahankan Islam, Syekh, video ada dalam air juga. Video lah, kita dapat lewat lagi di Islam. Video. Oh, bisa yang nak tu. Dengan rapa, mengunci orang ni air kotak, lepuk je. Dia bukan dia air juga. Air kotak, lepuk je. Faham? Jak news. Ada straw pula terdiri. Nampak? Allah. Jadi lemah iman ni lemah kan? Orang kata tu kalau pergi surga, tak boleh buat isyak. Kena buat isyak 300 sehari. Berapa sen? Sehari 30 sen ni boleh. Kenapa lah? Ataupun orang ni 28 sen sehari. 300 yang sudah. 28 sen sehari. 28 sen sehari kita sanggup ambil. Nah, dan kita sanggup jadi bodoh sampai kita masuk dalam lubang kubur. Tak boleh tengok orang kata surat. Sebab apa? Orang kata kalau kita tengok, tak boleh 28 sen. Dah 300 tahun lah kan? Sehari 28 sen. Nah, 28 sen punya mata, dah pilih iman ada, tapi lemah. Nampak? Ya je, jadi tak apa. Ya je, maksudnya tidak apa, boleh 28 sen. Jadi bodoh. Satu hari sahabat Nabi, lama dia Rasulullah telah wafat, dia pergi berdakwah, dakwah sampai ke satu bulan. Nampak? Bulan tu, bulan kecil-kecil di sebelah utara Mesir. Di sebelah selatan yang Laut Andaman. Jadi ada satu pula sudah tiga seorang cik. Ada duduk tiga keluarga. Satu keluarga tiga anak. Dua orang mak dan ayah seorang anak. Yang beragama menyembah pokok. Semua pokok. Nah, semua pokok kan. Berani lah buat berani. Pokok tu jadi berani. Nah. Jadi dia pun tak roh lah suruh masuk Islam. Dia pun masuk Islam. Nah, bila masuk Islam, sahabat pun nak balik eh. Ajar semayang, waktu-waktu semayang lah. Nah. Bila nak balik, sahabat pun beri kurma sikit. Datang hukum dekat rumah dia. Jadi hok kafir ni baru masuk Islam hari ni kata, nak ambil semua ni. Dia tidak ada ni hadiah lah, sumbangan lah. Nah, kami nak balik dia. Nah, ada ni Islam dia pergi kan. Nah, kata hok baru masuk Islam hari ni, dia akan ambil balik. Ambil balik dia. Nampak? Dah lapor, aku dah lapor tu. Aku sebuah untuk rekom 30 tahun dari cik tak ada lapor. Jadi sekarang aku sebuah untuk tanda bakal lapor. Faham tak? Tengoklah dulu-dulu. Faham? Kita pergi Mekah tiga kali pergi dah. Bukan saja ajar kuat. Buta dah pandang ni undang. Nak? Wih, kira tu ya dah pergi juga. Bukan imam pun, wajib imam pun. Nak? Apa? Pasal duit punya rasa imam apa? Nah, imam kuat, sahabat Nabi dalam satu peperangan melihat satu panah betul-betul kena kepada Nabi. Maka oleh kerana Nabi tak sedar, ditahan dada dia supaya tembus ke dada dia. Nah, imam kuat. Orang panah kena berubah, ditahan dada dia. Bakal ditahan itu kena berubah. Kasih dia kepada Islam, kasih kepada Nabi. Hodoh dada dia. Dah-hodoh dada dia. Nah. Bukan anak kita main kita media. Oh lepek-lepek yang panas dulu mati si. Mampu lah dia mati situ je. Faham? Apa? Iman. Kita dari itu dah damai zaman Nabi. Nah, orang pelakar tunggu dengan batu bidang apa yang kita ni week ni. Nampak? Tubik surga pun mubahan lipat tunggu. Kaki ayah pada tunggu. Ada, ada tu hati zaman. Jadi, baju hidup lah. Hati hidup. Nah, cak ayam sebenarnya. Ayam breng. Dah. Kau kita dah beli ayam breng. Boleh tahan ayam lah. Ayam breng. Ayam. Boleh tak? Sengaja saya tunggu masa winter untuk kota puasa. Masa winter, waktu masuk. Waktu puasa pendek saja. Dia ni duduk di orang putih ni. Nah, kalau putih dia ada 4 musim. Berapa semua lah. Ha? Sebagian dia putih dia ada 4 musim. Tak? Ha, dia ada musim sejuk. Dia ada musim dingin. Tak? Ha, winter musim dia. Ha? Musim santi. Musim sejuk. Ha. Jadi dia ni nak kotor-kotor nak tunggu musim sejuk. Siangnya pendek, malamnya panjang. Jawabnya tengok dulu. Kalau puasa tu puasa sunat, maka hukumnya makruh. Nampak? Nah. Sebab tu makruh sebab dia cari hak nak senang dia. Nampak tak? Ha, dia beli nak raya lupa pahala. Sebab ada kalau puasa macam orang lain, 12 jam. Nah, jadi 12 jam memang lezat lah. Malah lapor lah dapat pahala banyak. Ni dia tunggu katakan musim sejuk. Dia tunggu bulan satu katakan. Itu di Norway. Bulan satu ni musim sejuk. Siang ni pendek je. Dari mana yang subuh pukul 7 pagi. Pukul 11 buka. 4 jam. Ha, itu tunggu musim itu. Dia pun puasa sunat. Jawab ni makruh. Tapi kalau puasa tu kotor Ramadan. Haram. Bapa haram. Mak ini kita tangguh. Kotor Ramadan tu kalau ada maknanya kotor tu sengaja tinggal tak ada ujung haram. Dan kalau dia ni ada ujung, makruh. Faham? Soalan seterusnya. Waktu ejen saya bermula sebelum luhur. Berarti dalam waktu asar. Boleh tak saya jamukkan salat luhur saya dalam waktu asar? Ha. Jawabnya, tak boleh. Nah, tak boleh. Dia yang kita boleh jamuk kerana daruh. Kerana daruh boleh. Kerana sakit berat boleh. Kerana musafir boleh. Tapi kalau kerana peperiksaan tak boleh. ada meeting tak boleh. Walaupun meeting itu antara perdana-perdana menteri seluruh dunia. Atau mesyuarat isteri-isteri dan menteri untuk kebarisan perawakan kereta bunga. Pemandanglah. Dan tak boleh kata. Dan ini darurat. Bukan darurat. Kena azab dalam kubur. Mudah mayang kerana duduk dalam ini. Haram berkesusah. Nampak? Kalau tak ada yang mati ya? Tak mati. Nabi kata Tuhan kata pahamnya turrah wa rabbi wa la adi wa la isma'il. Siapa yang memang benar masuk dalam ruang lingkup darurat bersungguh barulah tidak berkasih dalam keadaan bukan sengaja. Nampak? Jadi ni semua kena jawab wajib solat hormat waktu. Dah, jangan biarkan waktu ejen itu terus habis tanpa kita menunaikan solat. Nah, alasan nak biasa tidak diterima di alam barzakh. Anak dunia boleh terima kata. Nampak? Boleh tinggal semayang untuk selat, senang, selat negeri. Aku macam-macam. Saya tu. Nah, ustaz kata tak apa. Kalau ex-jeng tidak semayang tak apa. Ustaz tu bawa uang boleh sesat dan menyesatkan. Kerana ulama-ulama mertabak kata haram walaupun perpesaan itu memang sesuatu sungguh. Nah, bang Allah boleh sesuatu. Mana sesuatu? Allah boleh ex-jeng. Nah, saya tak boleh kuat bakal solat yang dalam solat kabul. Dengan niat dia jadi imam. Tapi dia tak rasa apa yang perlu saya buat. Kita pergi semayah. Seorang semayah. Seorang dia kena ikut dia jadi imam. Dia jadi makmur. Dia tak boleh kuat. Allah Allah Allah Allah. Dia sedar kita ni jadi makmur. Dia tak sedar juga. Nampak? Jawab ni dia kabur. Dia tak sedar. Dia kabur. Kadang-kadang dia sedar. Tapi dia buat macam tak sedar. Jawabnya tak perlu susah. Kerana bila kita ikut orang jadi makmum, dia jadi imam. Kita tak wajib campur pun dia suruh jadi imam. Kerana dia semayang seorang kongsor, dia niat imam kongsor. Nah, tak payah ini cuik-cuik. Adalah cuik. Di belakang cuik. Hukumnya haram. Dia semayang belakang cuik yang suruh campur imam. Hukumnya haram. Nah, dua orang untuk suruh campur imam. Kira haram tak ada. Nah, cuik. Dia cuik. Cuit ni untuk pasal waktu buruk. Cuit mencuit. Nah, tak boleh. Dah tak boleh. Dia dah juga air. Sudah. Kita dia wajib niat hak ni. Dia dah wajib niat. Nah. Surat kapur saya tak ada kuliah. Siaran kapur dia. Itu juga tak ada salat semua. Lima waktu. Kata wali majlis isyak saja. Tapi saat ni bakal wakak pun jadi jahil satu. Boleh tak kalau kita tak mahu, kita tak mahu mengajar kuliah rasa kerana tak ada orang bayar duit? Jadi, orang mengajar ni boleh. Kita nak ambil upah mengajar Quran, mengajar hati boleh. Ada pandangan yang mengatakan boleh. Faham? Tapi keadaan kita ni, bila kita belajar ilmu agama. Nah, maka jadi ustaz lah kita. Jadi ustaz subuh lah kita. Nah, lepas tu mengajar orang masih kita. Malikam boleh. Apabila dalam kampung atau mungkin sudah ada orang mengajar, kita tak mengajar pun orang tak jadi-jadi, maka kita tak wajib mengajar sunnah sahaja. Tapi kalau tak ada orang boleh mengajar, dan kita tak mengajar, habis dah jadi, maka berdosa kita tak mengajar. Itu pun dengan syarat kalau orang nak belajar. Tapi kalau kampung tu jahil belajar, kita seorang yang alim, kita nak mengajar orang pakat tak berdua, tak wajib ingat. Tak boleh dengar sudah. Tak ada boleh lima kapal. Tapi kalau kita sorak saja yang pandai, kita tak boleh mengajar orang jadi jahil, maka wajib nak mengajar. Nampak? Lepas tu kalau begitulah, dah boleh minta peti. Nak belajar ngaji belajar, kena bayar peti. Nah, bayar-bayar peti ni. Tak aku macam ni. Tapi kalau dia putih, peti tu dia buat orang di kelak agama berdoa kerana nak bayar sewa bangunan sebagainya, aku macam ni lah, tak ada masalah. Lepas tu kadang-kadang kita kena fikir kau. Dibatlah atas bangunan. Sewa bangunan, 1,200 bulan. Nah, cakap satu, cakap bawah 3,000 bawah. Nah, kadang-kadang 800 bulan. Jadi kita, main putih di orang tau. Memang kau tu api, air, bangunan 800 tau. Nah, jangan beraduh kan, nak mengaji. Nah, orang dalam sekarang mengajar agama kerana Allah. Padahal duit cari dengan bersih sendiri, berniaga. Macam mana dia akan keluar boleh jawab juga alasan duit dia tak Allah tak ada. Lepas tu kita duit Cuma orang nak duit saja, pasal kita dah ada duit, kita boleh beli banyak. Lama dia dulu duit dah penting mana, pasal dia tukar ke banyak. Tapi kita nak, maknanya pisang, kita tukar ke nak. Kalau nak sekarang, bawa padi, juga dulu-dulu. Lama belum pokok itu. Faham? Orang nak duit diri, tukar ke petang. Ha, orang nak ambil itu anak orang, dia bayar dengan duit, mas kahwin. Bayar dengan ambil. Ada anak bayar dengan gaul. Nah, zaman jadi dah eh, kita pakai duit tapi jadi mudah. Kita nak pergi semua ada lipat pula di supermarket, bawa pisang belanda. Jadi tak boleh, kita nak pergi ke. Walaupun pisang tu harga 800 ya tu. Ha, tak boleh nak pergi. Jadi, jangan apa-apa nantinya dalam bak agama ni, kita judul datang. Nah, bapa yang semayang-mayang kan, tanya Allah yang gigi. Nah, kalau gigi tak ada pahala. Nah, apa ke orang pun? Saya ada satu soalan. Boleh dia beritahu roh seorang dalam apa? Dia akan bangga. Adakah kesalahan kalau disebut bersama-sama dengan roh senanti yang lain? Itu je lah. Dia kata orang mati, dia roh, dia duduk di alam bangga. Duduk secara yang dia duduk dalam mana. Jawabnya berbagai-bagai kasihan. Ada kalinya duduk seorang, ada kalinya duduk sama-sama. Atas ini perintah Allah SWT. Kalau orang itu maknanya orang yang maknanya orang yang banyak amalan, maka dia tidak rasa sunyi hidup di alam Allah. Kenapa? Ha? Dia dapat kenal-kenal di alam Allah. Dan dia ada orang teman di alam Allah. Tapi kalau orang itu maknanya dia tidak ada amalan, tak ada orang yang teman. Nah, itulah. Habis tak faham. Nah, ada orang senang, ada orang susah. Ada orang sendirian, ada orang beramal-amal. Nah, mengikut kotak amalan masing-masing. Berapa hari kan kebiasaan tempoh keluar dalam nipah bagi wanita yang melahirkan anak. Jadi ulama buat kajian di antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka paling lama dari dalam nipah keluar selepas beranak 60 hari kan. Dalam nipah dia dahul yakul adam dari yakul min rahim marati antal miladah. Darah yang keluar daripada rahim seorang wanita selepas daripada selesai melahirkan anak. Tapi dalam nipah. Paling lama 60 hari. Rodiknya 40 hari, 42 hari atau 38 hari. Paling sedikit, sedikit je lah. Nah, waktu kita tengok dalam kajian tahun ini. Carta yang telah ada dalam Kementerian Kesihatan yang berlaku di Malaysia ni. Kebanyakan yang keluar dalam nipah 35 hari hingga 45 hari. Ini dia panggil normal-normal biasa. Ya? Ada perempuan 40 hari, ada perempuan 35, ada perempuan 45. Tapi jangan pakai 40, kalau bumi pakai 40. Itu salah tu. Nah, bukan 40, dia kena cek sendiri. Ya? Siti Aisyah aja masuk kapal. Katakan 38 hari dah dia nipah. Nah, tapi dia bagi macam ni. Nah, maka tak lagi masuk dalam bilik air, dia waktu dia sembuh air. Ha, sembuh air. Cek, tak sembuh lah lagi tu. Ha, lepas tu wak masuk kapal. Wak masuk kapal tengok. Kalau ada darah, mana nipah dia masih ada. Sekarang tengok pula bila. Sekarang tengok nur, tengok asur. Itu cara dia. Jangan tengok di luar, roti batang. Oh, ada. Dalam ada. Ha, jangan wak tu kadang-kadang, dua tu tak ada dah. Tapi darah nipah tu lemah, dia hanya duduk pada dinding parah. Ada dua hari lagi, duduk tiga tu tadi. Ni semayang wali-wali adiknya, 42 hari. Dan yang kata orang buat puan awet-awet di mana? Tengok orang ajar otak nipah tak ada. Bakal tengok orang pepek tu. Dia rasa seperti tidak nak makan. Tengok aku. Nah. Dia tengok aku kan dalam kaki dah hidup tu. Nah. Dah hidup kau dengar kaki dan waktu potong wajah. Ada sepoi tu. Nah, waktu tu tengok di kereta wajah belakang tu, Universiti Petronas. Oh, tu, apa di sini? Bodoh dia tu. Dah tahu belum dia pun nipah aku. Jadi, haramlah dia semayang dua hari di dalam nipah. Berdasar besar, satu waktu, lima kali, lima waktu dua hari, dua, sepuluh waktu semayang dalam keadaan berdasar besar. Tak, aku kena belajar orang. Satu yang kena ajar, tak kena ajar bini kita. Doain, murah para laki. Faham? Tiap-tiap suami wajib kena ajar bini dia masing-masing. Bukan tak tunggu wajib ajar. Bini kita kan? Bila kita kahwin, kita wajib ajar. Nah. Dia tidak bukti nak ajar. Tak bukti bawa wajib tengok kat orang ni tu. Nah. Ni lah nak bawa bini kita akan tengok. Takut bini jahil tak siang ni. Kalau macam-macam semoga, ni kurang ambil semoga, makan ni, dah ada bukti ya, kan? Nah, ajok ni, kan? Yang malam ni ada orang ajok, kuliah. Nah, gaya-gaya, mani. Itu tambah malamnya, tengok dia, kan? Nama? Ulah kini, dia lalu. Nama? Jepi itu, sama dia puji itu. Amin. Mung kaki jahe, aku masih biasa. Nampak? Akak lebih PDP lagi surat. Nah. Anak orang ada tambuh kiyaya, ambuh kiyaya, nak tengok astramen. Faham? Tak boleh. Kena pergi. Bila ada rasa kena pergi, kena pergi. Tapi aku. Nah. Ambuh yang sekatia. Tak pergi. Malah hari ni astramen tahlil. Nah, ada kecil juga buat ini tangan. Kapal yang baris ini pusing. Akak letak ketak sabung. Bayar apa? Itu kan? Jadi tak punya ada orang yang kini mau main itu biar dia masuk dalam main. Isteri saya sekarang saya. Darah ni pak sudah pergi dua hari yang pak. Dia baru ganok. Baby, 28 tahun silam tak? Adakah dia bisa solat sekarang? Atau dia tinggal ambil pasang? Udah dah. Ini main buah pasang waktu itu kacau ada. Oh ni, ngaluk ni dalam masyarakat Melayu ni ambil pasang. Pasang-pasang ni dalam Quran tu. Selama dalam nifah haram semayah. Selama akhir lagi dalam nifah haram puasa. Haram jima. Nampak? Tak boleh tawak. Nampak? Tak boleh masuk dalam masjid. Ingat juga boleh. Itu patah. Orang Melayu dah akar tu dia pakai 40. Walaupun 30 hari boleh semayang tu, dah nak patah. Patah dia ni. Dia anggap orang tua. Dia kata orang tak canggah dengan agama, kita bertahan. Kalau canggah orang agama, tohok buang dalam tangan. Nah, jangan sifat. Dia ketua orang tua, orang tua, boleh. Ni dua lagi, Nabi Muhammad, kalau sadar, 1400 tahun. Banyak dua baru ni, tu. Nah. Ni memang yang pakai itu. Dah ni, dah bapak dah tua ni. Jadi bijak tanah. Dengan bijak tanah apa? Jadi rasa bumi. Nampak? Ya, ya. Dah? Walaupun 3 hari keluar darah, orang masih semayang. Walaupun 18 hari keluar darah, dia berhenti dah, masih semayang. Cuma gini, biasanya orang keluar 40. Lepas-lepas dia ganuk 3 orang ke anak, 40. Ni orang laki baru ni, anak kepak. Jadi pilih, 25 hari dah guna bukti darah. Tengok pagi jumpa 25, dah tak darah. Jawab ni masih semayang lalu. Dah masih lagi. Boleh kita talk dulu, tanda jumpa dah semayang, dah semayang lagi. Sebab aku berhenti dah darah, aku tak berhenti lagi. Nah, lohong kakak? Tak ada lagi, tak ada juga. Jari kakak, tak ada juga. Sapa kakak, tak ada juga. Sehari kita tinggal, doktor se, sebab itu kita mandilah, dan kodoh lima waktu. Nah, dibolehkan pada sekarang. Sebab kadang-kadang berhenti dia, kalau lupa aku tak ada, dia berhenti dia, dia akan lebih lagi. Kita pergi semayang, kodoh-kodoh-kodoh. Sikit mula. Nah, ada seorang ustaz kata zaman sekarang ni, orang zaman sekarang pun sibuk dengan hukum-hukum. Orang jahil ni bukan macam kita boleh terima hukum akal. Kita suruh dia sikit saja tak apa tak? Apa pandangan ustaz? Jawabnya orang ustaz lagi menyesatkan. Nampak? Kerana Nabi tak suruh orang berfikir. Dia datang kepada orang-orang masyarakat jahil dia sampaikan hukum. Diharamkan arok, diharamkan ini, diharamkan itu. Nah, Nabi tak pergi kampung-kampung. Sikir-sikir. Nampak? Jadi canggah dengan Rasulullah. Maka coba buang saja. Tak pakai rawat lagi. Nah? Kalau saya kata tulis kertas riba. Betul ke tak? Jawabnya, betul lah. Kalau awak ini tidak betul. Riba itu bukan hanya duit kertas. Riba ni turun kotin yang turun nafah. Tiap-tiap pinjaman yang kita kita orang kita nak tarik betul daripada duit pinjam. Nampak? Itu riba. Duit kertas ni dia hanya nilai mata wang sahaja. Bukan makna riba. Soalan seterusnya. Tiga ting. Boleh tak kulit ayat kertas buat di tanah dengan rasa tak ada harga dan jadi orang yang mahu berusaha? bukannya boleh. Asalnya tak boleh terus lalu kulit binatang korban. Kerana dia hak tujuh orang. Katakan tujuh orang, tujuh orang berhak kulit ni. Dan orang masing-masing tuan melepaskan hak. Aku tak kira. Orang aku pun tak ambil, masih tanya. Nah. Ada orang kata tak boleh bilik kuat kalau ada orang lain tengah korban. Ya. Memang tu lah. Kalau orang tengah korban, dia pergi bilik kuat dekat dia. Tapi kalau cepat tu mati orang bilik, dia pergi korban tak korban bilik. Tak boleh bilik lah pula. Nah, ni tengok-tengok keadaan. Saya baca di sini. Orang yang berbang masalah jumpa Nabi secara jadi. Ada kata apa? Ada kata mustahil. Yang mana tak tutup. Bingung takut sejak hati tu. Jawab ni tak tanya. Di pak-pak ni minggu belajar apa doain yang dulu. Nah, nak tanya dia pak-pak ni ni. Nak pergi mana dah ada sejak dia rasa cara. Nah, takut air mustahil pun budak mesti bakal ni. Nah, bukan tak mudah pun. Al-Fatih kata. Oh, tadi kita Al-Fatih. Apa orang makan orang hati jualan cicok keko? Belakang ni tidak ada apa kita makan. Nah, ini cipu cicok keko. Hari tu ditawar cacing. Nah, apa tu ditawar cicok. Jadi ditawar cicok. Nah, dan cicok mana? RM60,000 satu. Nah, kalau pergi sektor, putih sektor, balik potong wajah. Orang ni haji ni haji cicu. Nah. Dalam tu lah kebandar lah. Dalam kita takkan, dia bukan ekor, nanti ekor macam tu. Ekor nanti nak tu. Oh. Pasal nanti putih kena hang. Ekor ni. Habis ni dia cari ke cicu tu. Nah. Jadi dia pula, habis ni dah awal cicu ni dia pula. Nah. Ni pula. Ha? Ikit pada dia. Baik, binatang ini cicok-cicok ini dimasukkan dalam korban yang haram makan. Jadi kalau kita kutip takat jual pasal dina ni, kapir ni, dia kasi makan cicok itu, dia kasi singgahnya. Maka hukumnya haram. Tapi kita takat ni kerana orang ambil cicok yang orang buat obat. Dan obat ini mustajab. Nampak? Dan ini obat-obat yang suci. Maka kita patah kau di dalam kaedah ad-daru wa tutubi al-mahzura. Maka kepenuhan kepada obat seperti ini yang jadi tandingan, maka menyangkakan hukum haram pada asal. Kerana itu ulama fatwa, kalau untuk ubat-ubatan, maka dia haruskan pada haram. Ya. Nah, tapi janganlah maknanya ada obat yang baik, yang suci, kita tuduh bahan obat suci. Nah, soalan seterusnya. Saya dipahamkan kira-kira kita patahkan saya cari sengaja masa punya haram. Ini orang fikir, terasa angin tak putih. Kalau kita perlu, kalau kita perlu biarkan angin itu keluar, baru kita keluar dah besar. Tapi nanti mengganggu jemaah orang lain. Baik. Dia kata, ada orang kata, haram kita saja-saja keluar sebelum kita patah. Memang itu. Kalau kita semayang, jangan keluar boleh semayang. Mereka semayang sunnah lah tu. Nah, lagi nak tak harap. Allahu Akbar, apa yang guna? Bapak, baca berdeha. Ini mulia, makan bawah isyak tu. Jawabnya makruh sahaja. Tak harap, bayang waktu harap. Tapi orang ni tak ada, dia nak tetap. Dia lagi macam nak tetap. Adakah dia keluar dulu ke tetap dulu? Saya nak balik. Jawabnya tetap dulu, baru keluar. Bapak, tapi kata lagi tak tetap dan nak keluar dalam hati. Pak, dia kata kalau tetap, dia nak nyetol lah. Haram ini korang. Sebab aku ni musuh. Ada yang nak tak musuh? Macam kita. Saya nak mulia ke? Nak komar. Kalau buat aku semua buat. Dia kata dia kata buat dia. Tengok ayah ni mok kan. Nah. Ayah kong. Ada ayah mok. Boleh ada dia di Pak Haji. Nah, ala ala betul. Abi buat ni depan dia awak tu ni macam apa cok. Ada ada doktor. Oh. Mak ni mak. Aduh. Tapi ya dia. Dia tinggal dekat. Mak. Dah buat dah. Dah buat dah. Soalan tak sih, tiba-tiba tak sih. Apakah tiap siapakah kita menghidapi hari ini? Adakah sekarang kita pernah hajar saja? Apakah boleh kita menggantikan sedikit? Sebab nak biarkan kotor, tak dapat juga sebab rumah kita tadi bukanlah bukan hanya itu tempat setan itu. Apakah benar jika kita jahit baju masa kita kena pakai akan menyegarkan kita, kita jadi orang suku berhutang. Saya baru bertiga rumah, kalau saya ada pilihan gambar menghadapi arah kita. Kalau tidak, maka saya ingin tanya gambaran sedikit, jadi nak buang air kat gambar itu. Baik. Dia kata benda rukuhiyah di air, jawabnya harus dan ada kalinya harap. Bila harus itu, kita nak tengok suasana yang bersih dalam diri air. Dah, maka dipuji syarat. Nah, dah harap, harap melampau-lampau orang. Nah, tak habis 20 ribu, bila air ada 20 ribu. Dah, boleh-boleh ada diktari pasang waktu pulak nafsu yang besar. Banyak dah tepat tidur lagi, buat ni kami. Suami balik tengok ke. Nah, ni jambang awak, tepat tidur lagi macam haram kau ini. Tuk laki letih, letak sebuah belakang tengah, lebar kaki, nampung tuk laki. Ini, paruknya tuk laki. Dan, pakis cukup pohon batang. Dan, putus pohon jadang. Duk main bilik air macam ni. Adalah masa bilik yang uang itu, pintu depan. Pintu depan lah orang kat orang lagi. Takut cukup. Dan, jadi jangan lebih letih tangan. Dan, lagi jaga kali, ada letih pohon. Dan, baik jenuh lah. Nah, kita nak buat bilik air 15 ribu. Boleh. Nak buat 100 ribu. Boleh. Awak yang mudah lah. Lepas tu derma juga masih. Zaman tu lah betul. Nah, tapi bukan hari ini. Islam ni suruh lapar-lapar pelopong. Nah, tak boleh buat macam ni macam ni. Jangan melapar watak. Nah. Nah, ni bilik air memang ramai ramai. Tak boleh ni. Nah, walaupun dia tak letak pada dia haram bilik air macam ni. Nah, tapi kita tak macam ni. Kita tak macam ni. Mujuk jari. Mumpah orang macam ni. Kita jahit baju adakah jahit baju itu pun adakah akan jadi mudah akan jadi hutang orang? Jawabnya tidak sahih. Siapa yang jahit baju ibadah dia akan jadi suka hutang. Itu tak dia orang tua. Tapi yang sahih ini perbuatan tersebut dilarang syarat. Jangan jahit baju tubuh. Bapa takut cocok tubuh. Tak ada takut, takut jauh kuncinya. Cocok hati kita, hati saja. Nah, macam orang potong kuku malam malam makro. Bila bila tidak malam kan aku kita nak salah kira manisi. Nah, dalam ni cikgu orang kerja juga tak makro kan. Nah, soalan tadi malam ni. Dia baru tidur rumah tapi tanda jambang dia mengajak tiga. Dan mana dia ni adik, jambang dia punya adik tumpuk dia. Duduk pakai segong itu. jawabnya, jadi tanda ni yang kata tak ingin ada tanda tanda apa tanda ini nampak? Maknanya dia ni biasa dan tanda ada dinding tak kira tanda ni tanda dalam rumah atau tanda di luar tanda di luar tu orang buat zing biasa orang pun zing yang tanda lebih biasa dia ada sini tanda ni pun baku saja tanda di luar tengok situ kos main lagi pekan rumah ni nak kosong dulu ya ya tengok. Jadi ada orang gitu. Dah di sini yang datang. Ada di sini tak harap. Dah kata harap ada tinggal bukan kena. Tengok cing yang tak ada dinding depan. Ha? Tengok dalam luar. Tengok padang. Tengok tengok padang kusah. Nek. Kok sini tak ada sini. Nek. Kok tu harap. Nampak? Dan tidak senang juga berhasil ni ada tinggal dan bukti juga. Sunat kita tak mengadap juga. Walaupun ada dinding. Anda nak pusing, pusing boleh lah. Kalau jambang ini cakup. Nah, ada orang kalau ada rumah zaman ini kursi ya, panggil dia. Zaman duduk. Kalau oh, dalam cakur tu duduk cakur lah. Kalau oh, zaman duduk. Zaman duduk tu nak kursi mana? Kursi kalau makan tu. Jadi tak salah menyusahkan diri. Nah, sebab dia ada dinding depan, tidak haram. Yang haram ini dengan elok pasal kosong depan. Mengajak tidak haram. Mengajak membelakang tidak pun haram juga. Belakang kita tidak haram. Dan segi matahari. Nah, kita elok pasal matahari naik mengajak matahari. Haram. Nah, ini kena gaya. Bulan itu lah, sebut lagi tak kosong. Nah, belakang kita elok pasal, belakang dia bulan mengajak. Atas apa tapi bawah pun. Jadi tak bubur je, haram. Nampak? Jangan ngadak pula. Kalau nak ngadak, ngadak laki. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.